Lah awakmu ra titen kok. Wong Jawa lah ilmune ilmu titen, kula niku ilmune ilmu titen. Santri tak kandhani, ilmumu ki mung telu niteni nerokke nambahi. Oh, dadi mubalek dadi kiai ki ngono kae to, tak terokke. Lak mung terok-terok tok ora ana bedane, ora asik, maka saya tambahi. Namanya modifikasi. Kan ngaten kula mbiyen mengajin nganggo blangkon, lah dinyek. Kiai kok blangkonan, saiki do melu blangkonan. Saniki kathah kiai nganggo blangkon, kula mbiyen taun 2006 Bantul gempa bumi dar nika kula nganggo blangkon. Begitu kula nganggo blangkon kiai, kula diprotes kali wong-wong niku. Kae kiai kok blangkonan. Kula nyantai mawon. Aku nyuwun sewu, waktu itu belum ada istilah Islam Nusantara. Padahal ini adalah merupakan pengejawantahan dari Islam Nusantara. Budayane wong Arab niku nganggo serban dikekke sirah. Ada yang mengatakan imamah. Tutupi ngateni, nganggo serban ngene iki. Nah. Serban nika. Nyuwun sewu. Itu kan nyuwun sewu budayane wong Arab. Tutupi serban dikekke tali nika, dadung nika. Pertanyaan nih, begitu mlebu ning candi pura apa kudu melu-melu nganggo serban ditaleni? Kok si Nizar mlebu masjid nganggo serban ditaleni? Kuwi mesti mikir kayak wong wedok apa banci. Maka begitu mlebu Indonesia, masuklah dengan karakteristik Indonesia, dengan kenusantaraan Indonesia, maka muncullah istilah kopiah yang kita kenal dengan nama songkok. Kulo tak takon kali tiang kalian dah songkok niku songkok Islam nopo songkok nasional, songkok Islam nopo nasional, nasional berarti niku budaya nasional. Artinya orang non Islam juga boleh pakai songkok. Sopo sing kondol wong Islam kudu nganggo songkok ora ono, nganggo songkok oleh, nganggo kopiah putih oleh, nganggo blangkon yo ora masalah. Ngapa kok nganggo blangkon dadi masalah? Mergo wong Indonesia belum biasa terbuka dengan budaya. Kula lak ngaji teng Surabaya teng Madura nganggo iket Madura. Kula lak ngaji teng Padang nganggo alahas Padang. Kula mbiyen lak ngaji teng Lampung niku biasane nganggo kopiah Lampung nika. Lak ngaji teng Jawa Baratan nganggo udeng Jawa Barat, tapi lak ngaji teng Papua aku ra wani nganggo koteka. Tenang ibu-ibu langsung wow. Itu kalau nganggo blangkon sirik, blangkon disirik-sirik. Aku ngopo nggo blangkon, kok mok salah-salah ke? Aku tuku blangkon ya duit-duitku dhewe. Sing tak wadahi ya ndas-ndasku dhewe. Ada masalah. Le, iki lho bentuk Islam Nusantara sing paling gampang ngajari awakmu santri karo Pak Kyaimu takoni, Islam Nusantara bentuk napa? Blangkon. Blangkon. Perintah nutup aurat niku Al-Qur'an. Carane nutup aurat itu adalah budaya. Nggih napa mboten? Wong Arab tutupen auratmu nganggo jubah. Begitu mlebu teng candi pura, "Hei wong candi pura, tutupen auratmu, kudu nganggo jubah apa ora le?" Ora. Mila begitu mlebu candi pura oleh nganggo sarung, oleh nganggo katok, oleh nganggo jin, setan, demit, iblis, ora apa-apa. Oleh nganggo baju kaya Nizar. Kenapa Nizar pakai baju itu? Mergo duwene ya mung kuwi. Ayo. Oleh nganggo kaos, oleh nganggo jas kaya Pak Kiai, oleh nganggo hem kaya Mbak, kaya Pak Khidir. Oleh nganggo baju muslim, oleh nganggo baju koko. Sapa sing kandha koko niku baju Islam? Niku baju Cina, mila jenenge koko. Ayo. Lah baju Surabaya baju mas-mas. Lah cara Bandung ngapa kowe? Oleh nganggo baju kaya kula ya oleh. Ngapa ning sarang nganggo baju kaya aku? Mergo ora kuat tuku, iki larang soalnya. Harley bro, Harley. Awakmu Vespa bro. Nganggo sarung oleh. Niki budaya Nusantara. Ayo, sing tak nggo niki jenenge napa? Sayak matamu sayak. Sengit ki aku kan. Kaya ngene kok sayak. Johan, iki jenenge apa, Han? Kulot matamu, Han. katok sarung, tok rung, tok rung, katok sarung. Songko ngarep ketok koyo sarung, songko mburi ketok koyo katok. Hei ora, ora ono ini iki gaweanku dhewe, tanggungku dhewe. Soalnya apa? Ini implementasi dari Islam Nusantara. Lawang candi pura gaweane ngepek degan kok nganggo jubah. Ora mung suwek, bluluke nambah loro. Oh gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Awakmu ngerti becak kerime nang dene ngisor sadel lan nganggo jubah ora mandek-mandek. Salah angkat, Bro. Oh gaweane ngedok pasir ning kali Pak Haidir kok nganggo jubah. Teneh little body. Apa kuwi little body sini tegatel kelebon wedi. Kaya ngono Pak Said, kula Pak Kiai Mustamar dionek-onekke gara-gara mengkampanyekan Islam Nusantara. Lah awakmu radong kok. Kowe khotbah nganggo bahasa Indonesia kuwi Islam Nusantara. Lah ora pengen diarani Islam Nusantara, khotbahe kudu nganggo bahasa Arab. Iki lho blok rungokno. Perintah Al-Qur'an. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah. Wal pokoke mburine wal kadiminal ghaid wal afina aninas. Perintahe napa? Saling memaafkan sesama manusia. Begitu masuk Indonesia, ono istilah halal bil halal, syawalan. Perintahe maaf memaafkan bentuke halal bil halal. Perintahe innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pujian barat dan nganggo selawatan. Niku jenenge Islam Nusantara. Kula masang beduk ning masjid. Beduk kula gawede. Gara-gara kula mbiyen ngaji teng pesisir barat, kapoldane Pak Heru Winarko sing ngundang ngaji SSDM Mabes Polri bintang loro, kula diundang mriko. Beduknya mong cilik taknya, kok beduknya kecil jenderal? Sebenarnya saya punya yang besar Gus, tapi ketika saya pasang lucu, beduknya lebih gede daripada mejite. Ceritanya ngoten nih. Lah sekarang di mana? Tak belinya jenderal. Udah nggak usah dibeli Gus, saya kasih ke Gus Miftah. Beduk harga 90 juta. Beli di Malang, di Gowa ning Lampung, di Gowa balik ning Yogyo. Beduknya nganti sambat, mumet dasku. Begitu kula masang beduk dinyek. Wong Islam iki goblok, wong NU iki goblok. Lah ngopo goblok? Nyeluk wong salat kok nganggo beduk. Lah kowe goblok meneh. Beduk itu tidak untuk memanggil orang salat, tapi beduk itu untuk menandai masuknya waktu salat. Mergo jaman biyen rung ana speaker, begitu masuk waktu salat ditabuh beduk. Tok terutama maghrib supaya wong ngerti niku wancine buka tong tong tong tong bleng. Mila wong candi pura begitu Allahu akbar bleng. Slep. Abeh diuntal mangan sate sak tusuke, mangan tong seng sak tonge. Umpama jaman biyen rong ana speaker, ora nganggo bedhok oleh napa mboten oleh. Nizar kon bengok-bengok, maghrib jebol telakmu. Wis kuru cangkeme kebak untu. Kula kelas wis ngomongne iso emosi, Pak. Karena saya kok geleme dhewe kok ngelek-ngelek Islam Nusantara. Pak saya dikira gawe agama anyar, ya mbahmu kuwi iki gagal paham. Soalnya kowe ora tau ngaji, ora tau mondok, ora tau ning Darul Muawanah, dolanmu kurang adoh, kancamu kurang akeh, turumu kurang bengi, kopine kurang kental. Duh, kok sing blangkonan degane iki. Abi banget iki. Kowe ngomong saya menehak tapuk. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Mulai teruske gara-gara kepenggalan cerita Islam Nusantara niku. Tugase awake dhewe niku nyuwun saya umum antara gegem lan begar. Napa bayi lahir niku tangane gegem, Mergo seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Mila jenengan pirsani, bayi niku lahir tangan yang gegem, karepe menungso nang alam donya niku begitu lahir, kabeh digegemi. Bondo digegem, omah digegem, mobil digegem, sertifikat digegem, HP digegem, sound system digegem, emas digegem, soteng digegem kelo deloken. Gegem. Kabeh karepe digegem, tanah digegem, watu digegem, pangkat dan jabatan digegem, bojone tanggane. Kabeh karepe digegem. Ayo. Napa ta saniki musim pemilu kata wong nyalek niku dalam rangka gawe cerita. Kula ngaji ning Lampung niki yo gawe cerita. Kula sesuk ngaji ning Hong Kong yo gawe cerita. Kula numpak motor tiba yo gawe cerita. Lak kula ora tiba, kula ora tau iso gawe cerita. Wong tugel tangan iki rasane kepiye? Mila awakmu pengen ngrasake tak dongake jar muga-muga kowe ndang tiba. Ila kula niku lak konyo jarake kiai-kiai seneng. Pak kiai-kiai ceritane apa? Kula wingi teng Pondok Punggur kula cerita Pak Kiai Halim. Kula kelingan Bu, musuhe Pak Kiai Halim mrikala jaman nom niku namine Nur Istiqmal. Tiyantun Kediri. Niku kanca gelut teng Pagar Nusa. Dadi kula niku ndelokke sejarahe wong kula manakip kene kula seneng. Dadi nyuwun sewu, orang-orang itu pada akhirnya yang dikenang adalah ceritanya. Pertanyaane, jenengan ninggalke cerita nopo? Hei caleg, lah awakmu nyalek yo kudu gawe cerita sing apik. Ora cerita ngapusi pemilih. Hei. Iki caleg sing teko, caleke ngacung kabeh. Tak kudange kene. Sopo ya caleg sing ngate? Kusnanto. Iki Pak sinten namine? Pak Romli. Sopo meneh? Mas Khidir, ka sopo meneh? Kene. Ngadeg tak kenalke jamaah, tak kudang bareng-bareng. Iki pesene jamaah kagem para caleg. Pak Khidir, Pak Kusnadi, Kusnanto, kabeh rene ngadeg. Mbak Jihan, ayo rene. Ndur rene. Iki ana pesen warga damel jenengan. Kula nyuwun izin kali Pak Heru. Calak-calak dene kabeh. On. Mriki. Bila perlu tak sangoni duit. Oh, gagah kok wadake. Engko sing nyambut, sing nyambut siji wae wakil. Kusnanto cepet. Juragan kolam renang. Kumise kaya leleh. Kula seneng tak kudange Pak Heru niki. Men dadi pejabat sing apik, mohon izin Pak Heru. Kusnanto kok mlakune kaya wong setruk ngono Gus iki. Orang tidur. Yang sebelah sini namanya Kusnanto, Pak Khidir, Pak sinten sing nemu dhewe niki? Muslehon, niki Pak sinten? Pak Romli, Pak Romli Mbak Jian. Jenengan sing teng mriku mangterokke omongan kula niki pesen kagem para caleg. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hei para caleg. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becek ketitik. Allah ketara. Lagu utama nguntungake wong liya. Lagu utama nguntungake wong liya. Lagu utama nguntungake wong liya. Hei caleg, kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Ngene lah adil, kowe teko. Ayo, kula pesen niku wae. Aja neko-neko, aja leno, aja nakal. Ngopo dicekel karo KPK? Mergo leno, mergo nakal, mergo neko-neko. Rungokno kuwi, Kusnanto. Khidir, Muslehon, siji ne sapa iki mau? Romli, rombongan liar. Mbak Jihan. Wis, iki sing ketoke mantan Mbak Jihan iki DPD, sing ketoke mantan santri Mbak Jihan. Mbak Jihan motivasi santri-santri ning kene, liyane lungguh. Duduk, gerak. Kiai kok menangan. Ayo Mbak Jihan wae kene, siji wae, wakilan. Mewakili caleg-caleg kuwi. Ben san matane ngopo? Jaluk mik. Milih matamu milih. Gue malah ngomong tombo ngantuk. Rupamu Han Johan. Ira mungkin Mbak Jihan gelem karo kowe Hanan. Jihan kali Johan. Johan kali Jihan. Cie. Johan kali Jihan seperti lagunya Via Valen. Bagaikan langit dan bumi. Mbak Jihan santri ini di penai semangat. Mbak Jihan biar nyantri teng Demak teng Jeporo iso dadi dokter saat niki nyalek. Disemangati bahwa santri itu bisa jadi apa saja tergantung tekad dan kemauannya bagaimana dia belajar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakderenge nempaken dalam paring asma Dr. Jihan Nurwela. Saat menika nyalek teng DPD. Tadi kan suruh disuruh lagi. Ditawi ngengken nyemangati santri nggih. Rumiyin kula SMP teng Meranggen Demak, SMA teng Mayong. Di Meranggen kiyaine sapa, Nduk? Dalem? Di Meranggen kiyainya siapa? Kiai Asif. Kiai? Asif. Asin Dibutuhiyah. Nggih. Kemudian lak teng Mayong budhe kula budhe ajar. Budhe ajar. Nggih. Nggih. Untuk para santri ya seperti Dawe Gus Miftah, siapa saja bisa menjadi apa aja, apa saja. Jadi semangat belajar, belajarnya yang paling utama niku manut para kiai. Kalau nggak ada cerita, Pak Do nyantri, kalau langsung kuliah teng kedokteran Universitas Lampung. Terus ketika itu namanya kuliah di kedokteran itu jadwalnya padat. Enggak seperti di fakultas lain. Waktu itu ada munas apa muslimat seperti itu. Kemudian budhe kula, bunyai kula, kemudian wonten mbah kula, mbah Zah saking Lasem rawuh teng Lampung. Padahal besoknya saya ujian. Tetapi kula yakin mantep-mantep derekne ibunyai kula, derekne mbah kula teng pundi-pundi. Alhamdulillah pas ujian diparingi lulus, nilainya bagus. Itulah berkah para nyai para kiai. Manut karo kiai. Wijuan rungokno. Sing ayuhe manut sing mrongo ora manut. Nggih, niku kunci utama. Dados menawi kiai ini dawuh A nggih A, nak B nggih B. Satu nggih satu, enggak ada dua. Ngoten. Cocok mboten? Nggih, sekian. Mungkin ngantar mau nggih, Gus. Wis saniki nyalon DPD. Nggih. Wih, santri nduk iso dadi dokter. Santri dadi kiai iki biasa. Lah mujuan sok jelas, santri dadi Mbah Mudin. Oh, ketok. Kita rupane kaya bandeso ketok ya. Santri dadi kiai kaya Pak Heru kata. Santri dadi wartawan oleh, santri dadi polisi oleh, dadi lurah oleh. Jadi dokter ternyata juga bisa. Maka salah anggapan yang mengatakan bocah-bocah pondok kira iso jadi dokter. Nyatane iso. Tergantung piye awakmu belajar ning pondok. Nggih napa mboten? Nggih. Matur nuwun Mbak Jihan. Tepuk tangan kanggo Mbak Jihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana Johan mau sambutan? Iya. Jenenge mirip lho Johan dan Jihan. Tapi persoalan Johan dan Jihan beda pemikiran. Johan mikir Jihan, Jihan mikir aku. Iya, sorry Johan. Johan sama Jihan beda keyakinan. Johan yakin mau, Jihan yakin gak mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaten Bapak Caleg nggih, pokoke sinten mawon sing dadi jenengan aja neko-neko, aja lena, aja nakal. Mbok Pak Muslim, Pak Romli, Pak Khidir, Kusnanto, Mbak Jihan, pesen kula mong niku. Kula sedih sak niki lak DPR gawe cerita sing elek, niki bali gawe cerita niki mon. Lak nyuwun sewu, kula wingi matur kaya Mas Romi. Mas Romi niku meneng mawon, sesuk mesti dadi menteri kok. Lah kok malah maling duwite rakyat, dodolan jabatan. Niku lak ya imane iman. Nggih napa mboten? Bapak Ibu, kula wingi matur. Teng Jakarta niku kula ditawari jadi komisaris perusahaan. Sebulan dibayar 100 juta niku gaji pokok tok. kula keng manggon teng apartemen Jakarta ora usah teng pundi-pundi. Tapi kula ora iso ngaji soalnya kula ngawasi perusahaan kalih nasihati direkture. Gus, dengan lenggah kula wene SK kula bayar 100 juta gaji pokok. Fasilitas mobil apartemen kabeh kula cukupi teng Jakarta. Tapi jenengan ora usah teng pundi-pundi. Kula jawab. Lah urip kuwi mung nggih aku tok, kuwi tak tampa. 100 juta aku tengok-tengok wis marek. Tapi kula jawab, hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tetapi harus bisa memberikan nilai manfaat. Kalau hidup sekedar hidup, munyok kae ya urip. Nggih napa mboten? Lah kula tengok-tengok ning Jakarta, kula ora bakal ngrasake numpak getek ning Lampung. Aku ora bakal ketemu rupa-rupa kaya Nizar, kaya Johan. Kula barangkali 100 juta lah mung kula iki mangane mung sak piring tok, kula sering poso kok. Tapi nyuwun sewu, khairun nas angfa'uhum linnas. Dadi lak jenengan dadi dewan niku tugase dadi wong sing manfaat. Sopo DPR ini Khidir, manfaat, Bro. Sopo Mbak Romli, manfaat. Kusnanto, manfaat. Carane piye kolame renang gratis sak modare ngono, Gus. Merongos mikus. Tapi nggih nyuwun sewu, sing waras-waras mawon. Kula sedih teng Semarang caleg dicekel KPK gara-gara bagi amplop 20.000 nuku suarane rakyat. Ya Allah. Kula matur, kula niku ngaji kalih para lonte. Lonte sing paling murah niku regane 200.000. Lah lonte kerja setengah jam bayare 200.000. Suarane rakyat 5 tahun kok didol 20.000. Berarti suarane rakyat kalah larang karo regane lonte. Jangan coba-coba nyuap rakyat. Lah awakmu saiki ngedum-ngedum duit, itu sudah indikasi sesuk kowe bakal maling duit rakyat. Soale napa? Nggih balekke suape. Wong caleg-caleg niku rata-rata nyuwun sewu tak kandhani jenengan sing arep nyalek niki. Rata-rata SK-ne niku begitu dilantik dilebokke bank. Mergo ning nggih balekke utang. Mila begitu gajian wis ra nampa bayaran, soale wis nggih bayar utang ning bank. Akhire napa? Golek-golek duit korupsian. Iku awale mergo nyogok rakyat. Kowe rakyat yo ngono. Mosok masa depanmu dipertaruhkan hanya dengan uang 20.000? Please deh.